Halo sayang, Mas, jangan turun naik apa Mas? Naikin aku aja, turunin aku aja, ya Mas. Takut kayak gitu di mana kita bakal keluar, ya Mas. Benci aku dari tadi main nggak pernah 10. Bisa minum obat nih aku nih. Mau minum obat bodrek jadi obat rangsang. Aduh. Gak ada suaranya lagi. Oh.